akan jatuh. Yang egois saat dia sedang menyombongkan diri. Si bintang jatuh, yang egois, aku mohon kabulkanlah harapanku. Tidak ada kelincinya tinggal di bulan, tanpa ada air dan udara tak bisa bertahan hidup. Dan ketika ku dewasa baru ku sadar, di dunia ini tak ada sihir pun menjadi syarat. Meski entah kenapa semua orang seperti mengisiknya dengan balas. Semoga aku bijaksana, bersungguh-sungguh mencoba memanjakan doa. Karenanya si bintang jatuh, yang kebetulan tidak salah lagi aku melihatnya. Si bintang jatuh, yang kebetulan kesempatan yang hanya sekali saja. Gantungkan ketika mata, ternyata Santa itu papa ku lihat saat mengintip. Karena orang dewasa yang membuatnya, supaya anak ini jadi mirip cucu otak. Percaya maupun tidak terhadap hal itu, ku kan katakan pada teman. Semoga ku dapat kekasih dengan kedua tangan ku coba memintanya. Karenanya si bintang jatuh, yang egois saat dia sedang menyombongkan diri. Si bintang jatuh, yang egois, aku mohon kabulkanlah harapanku. Bisa jadi mama diriku ini, coba mengasuh anak. Semoga ku bisa menangkan Oscar, ku merencanakan sesuatu yang tak tahu malu. Yosha, si bintang jatuh, yang egois, tak cukup waktu untuk memohon semuanya. Si bintang jatuh, yang egois, cukup mengandalkan orang. Yoroshiku.